6 ya. Apakah ada dalilnya potong kuku setiap hari Jumat? Kalau nas sharih, nas yang tegas menunjukkan perintah, tidak ada. Tetapi dalam bentuk sunnah mustahabbah merupakan sunnah-sunnah fitrah, na'am. Na'am, dan itu minimal dalam sepekan seseorang itu mandi, memotong kukunya, misalnya semisalnya. Adapun batas maksimal potong kuku, potong rambut kemaluan, ketiak, itu 40 hari. Dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun keharusan harus setiap Jumat, maka tidak ada. Kecuali tadi itu, kalau misalkan dia meniatkan untuk at-tathayyub wa at-tathahhur yaumul Jum'ah. Dia ingin membersihkan dirinya, memperindah dirinya, memperwangi dirinya pada hari Jumat. Hadza mustahabun, termasuk perkara yang disunnahkan pada hari Jumat. Sehingga tidak hanya potong kuku ya ikhwan. Potong kuku, kemudian rambutnya sisir yang rapi, bajunya yang dipakai yang terbagus, setrika yang kemenclong, baunya yang wangi, tamam, wadah. Sehingga datang pada hari Jumat dalam keadaan mengenakan yang terbaik yang dia miliki. Hadza. Allah barik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Musaddad. Musaddad ibn Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Musaddadun kasmih. Naam, dia orang yang Musaddad seperti namanya, terarah, terbimbing seperti namanya. Qala haddatsana Abu Awanah. Nasmuhu ya ikhwan. Abu Awanah namanya siapa ya sahib? Ah sahib, Abu Awanah. Siapa namanya? Al-Wadah ibn Abdullah al-Yashkuri. Abu Awanah Sarkhasi. Siapa di sini yang punya Abu Awanah? Hah? Siapa? Nah, anda kenyanya apa tu? Abu mana anda? Abu Abdullah, Abu Ahsan. Di sini siapa yang namanya Wahyu? Ada Wahyu. Anda Abu Awanah, tamam? Daripada Wadah, tidak ada Wahyu. Tamam, Abu Awanah. Anda Abu mana? Belum dikasih Abu. Baik, saya kasih Abu sekarang. Anta Abu Awanah. Agada. Abu Awanah ada imam. An Abi Bishr. Abu Bishr namanya ikhwan Ja'far ibn Iyad. Ja'far ibn Abi Wahshiyah. Ja'far ibn Iyad. Abu Bishr. Naam. Terajat. Abu Shiru'ah. Naam. Agada ikhwan. Ada Abu Shiru'ah terajat. Siapa di sini yang punya Abu Bishr? Ini apa sahab? Ansar? Hah? Abu siapa? Abu Mujahid? Masya Allah. Sebenarnya yang jihad-jihad perang-perang gitu ya. Masya Allah. Ada Bishr kabar gembira ya Pak? Allahumma musta'an. Lada. An Yusuf ibn Mahak. An Abdullah ibn Amr. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, belum mengisahkan. Takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Safarnaha, asafarnahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal di belakang pada suatu safar yang kami lakukan. Yani para sahabat yang mulia lebih dahulu berangkat ke depan. Rasulullah SAW di belakang mereka agak telat begitu. Fa adrakana, Maka Rasulullah SAW mendapati kami, mengejar kami, mendapati kami, waqad arhaqna sholata, dalam keadaan kami hampir melaksanakan sholat. Rahaqa iqaraba, hampir mendekati sholat. Sholat al-asr, yaitu hendak melaksanakan sholat asar. Wa nahnu natawadda'u, dalam keadaan kami berwudu, sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, kami pun mulai mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sawtih, maka Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang paling keras, wailul lil aqabi minan nar, sungguh wail, celaka, celaka, lil aqab, bagi tumit-tumit, minan nar, dari ancaman neraka. Yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, sebab hanya dibasuh oleh mereka, tidak dicuci. Marrataini au salatan, dua kali atau tiga kali, beliau mengatakan demikian. Ini mengatakan wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, tiga kali atau dua kali. Marrataini au salata, dua atau tiga kali, kalimat atau di sini syak minar rawi, keraguan-keraguan ini dari seorang rawi. Maksud syak minar rawi apa? Menunjukkan kepada fitnah azakumullah bahwasanya tidak mesti ucapan itu diulang-ulang sebanyak tiga kali, tidak mesti. Dua kali cukup. Sehingga sebagaimana yang disebutkan kemarin pembahasan yang lalu, bahwasanya yang dimaksud ialah at-tafhim. Al-maksud wa tafhim, yang diinginkan ialah memahamkan sang pendengar. Dan itu yakhtalif bi ikhtilafil ashas wal ahwal, berbeda dengan perbedaan masing-masing orang dan masing-masing keadaan. Terkadang seseorang yang ikhwan fillah azakumullah disampaikan satu kali dia paham. Terkadang pula harus dua kali, harus tiga kali. Dalam keadaan tertentu, mengharuskan seseorang itu menyampaikan suatu masalah hanya sekali saja. Dalam keadaan yang lainnya, terkadang perlu diulang-ulang sampai tiga kali. Ala kulli hal, bagaimana keadaannya, ikhwan fillah azakumullah, yang diinginkan di sini ialah at-tafhim, memahamkan orang yang mendengarkan ucapan kalian tadi. Ada. Dan ini yang diinginkan sama Imam Bukhari ketika membawakan riwayat ini dari kalimat marrataini au salasa, di mana Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat tadi dua atau tiga kali. Halo wabah. Nah, di sini khana fi dinna azakumullah menggambarkan kepada kita kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mereka ini khana fi dinna azakumullah sering safar, sering bepergian. Untuk apa? Al-jawab, safarnya Rasul atau safarnya para sahabat yang mulia dengan Rasulullah SAW itu safar untuk al-ghazwah. Safar bepergian untuk berperang, untuk berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Ini safar yang sering dilakukan oleh para sahabat yang mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun safar beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam ini macam-macam. Beragam safar. Dulu semasa beliau sebelum diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau safar dengan tujuan untuk tijarah, untuk dagang. Beliau safar untuk dagang. Adapun khonabuddin azakumullah setelah beliau menjabat atau diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul, maka safar beliau khonabuddin azakumullah satu dari tiga jenis safar. Yang pertama ialah safar untuk umrah. Yang kedua safar untuk haji. Itu cuma sekali haji wada'. Yang ketiga safar untuk jihad fi sabilillah, untuk perang melawan orang kafir, dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Hakan. Sehingga dalam safar-safar, pepergian-pepergian yang dilakukan oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW, itu umumnya pada waktu perang. Berangkat perang atau pulang dari perang. Wah, ini soal. Saya punya pertanyaan ya. Ini lagi akhana Abul Yaman. Siapa main? Anda Abul Yaman. Sebutkan safar yang paling jauh, yang paling lama. Safar apa ini? Anda ke Abul Yaman? Ya Abul Yaman. Pepergian yang paling jauh, yang paling lama. Bahasa Arabnya Aqwalus Safar. Safar yang paling tawil. Safar untuk tijarah, saya kata. Untuk dagang. Panjang ya. Lama ya. Duh. Iya. Duh urusannya. Dunia toh. Hah? Allahumma musta'an. Jangan main-main ya akan Abul Yaman. Serius. Ya, kalau main-main dimutasi ke MTK nanti. Hati-hati. Ini ke akan Imran. Anda ya abidin. Anda ya rakub. Anda. Apa safar yang paling lama, yang paling jauh? Loh, saya oleh. Anda nanya antum. Safar untuk jihad. Paling lama, paling panjang. Belum tentu. Kadang jihadnya cuma 4 bulan rolling. Balik lagi. Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Siapa yang tahu? Indal Umal. Anda ke Abu Salim? Apa pepergian yang paling lama, yang paling jauh? Ada Abdul Wahab. Saya menang lain. Antuk. Setelah. Anda. Tahu sini. Allah. Semuanya antum. Abu Salim. Iya. Tahu lah. Ayah. Warianto. Anda ke Warianto. Ya Allah ya Warianto. Aina Abu Kasha. Ada Abu Kasha. Allah musta'an. Ya apa ini? Ini ke safar? Safar untuk cari ilmu. Paling panjang, paling lama. Ada lagi lebih lama ya safar. Allah musta'an. Ada safar, namanya apa namanya Abdurrahman, safar, safar ya saya nggak ngerti yang paling jauh yang apa. Allah musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Nega Syaif. Syaif akhar. Anda. Para hijrah ke sebuah tempat ke tempat yang lainnya paling panjang, paling lama. Nah kalau hijrahnya dari Sidayu ke Gresik sebentar ya akhir setengah jam nyampe. Allah musta'an ya khana. Apa ini? Pak Desun, enak ya apa Nafisa? Pepergian yang paling lama, yang paling jauh. Allah Barakfi. Naam ya Pak. Safar ketika menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia. Ada paling panjang yang paling lama ya ikhwan, sebab safarun la ruju'a fihi. Safar yang tidak mungkin kembali lagi. Ini ikhwan fillah azakumullah disebutkan oleh al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dia mengatakan afdhal safar ialah safarun fil akhirah. Safar pepergian yang paling lama yang paling panjang ialah safar menuju ke akhirat. Meninggalkan dunia, sebab itu safar bepergian yang tidak mungkin kembali lagi ke alam dunia. Masya Allah. Hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun dalam posisi safar bepergian. Sini ya, ikhwan. Ketika mereka sedang safar pepergian, mendapati waktu sholatlah tiba, mereka berhenti singgah di sebuah tempat dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sholat. Seperti ini ya kan. Ini dalam sholat ini ya kan. Dalam safar ini sholatnya ini. Agar sehingga tidak sampai safar itu khanafitin azakumullah melalaikan mereka dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar-safar, ibadah-ibadah. Coba khanafitin azakumullah kita perhatikan kondisi kaum muslimin sekarang ini ketika mereka sedang bepergian. Isinya full maksiat. Apa ya kan? Full maksiat. Yang perempuan kalau safar menor, dandanan dalam rumah untuk sang suami carut marut, bau bawang putih, bawang merah, bau asap, bau minyak, bau keringat, kecut. Giliran dia keluar rumah untuk bepergian, naik kol, naik minibus, naik bus, naik kereta, atau semisalnya. Wanginya kecium satu kecamatan. Belum lagi kana bidin azakumullah tabarrujnya, sufurnya, dandanannya yang seksi. Kadang ketat, kadang you can see, kadang setengah-setengah lutut. Ada perempuannya. Belum lagi kana bidin azakumullah dalam kendaraannya. Wala haula wala quwata illa billah. Kamu naik yang super ekonomi. Full pengamen. Full yang namanya rokok. Kata Evan. Ya apa ya? Apalagi yang namanya super ekonomi, desak-desakan. Kalau sudah naik bis kota, desak-desakan ya Evan. Kamu mau tidak mau harus naik ke situ. Kalau enggak dapat. Kamu naik ke atas bis sambil gelantungan di atas begitu. Nggak ngerti. Tahu-tahu di depan kamu. Sana perempuan. Di belakang kamu, perempuan. Tahu-tahu. Yang duduk di jok sebelah kanan, perempuan. Sebelah kiri, perempuan. Kamu dikepung oleh perempuan. Wala haula wala quwata illa billah. Apalagi khana fitin azakumullah. Kalau naik kereta api. Yang ekonomi. Semuanya ada itu. Ya orang perempuan netei anaknya, dikeluarkan itunya di depan umum, nyusui anaknya. Kulo sik wujud. Ini yang kelas ekonominya. Yang kelas eksekutifnya. Yang patas. Ada televisinya. Kalau televisinya nggak dinyalakan, eman-eman bensin, yang namanya musik full dari mulai jalan sampai tujuan, yang keroncongan lah, yang musik pop lah, yang rock lah, yang metal lah, seringkalinya dangdutan, Fala haula wala quwata illa billah. Hakadha ya. Untuk kereta apinya, ya eksekutifnya. Oh, Masya Allah. Kamu masuk ke dalam pintu gerbang, masuk ke ruang eksekutif, disambut oleh apa namanya itu? Bukan pramugari, pramugari itu pesawat. Kalau kereta api namanya apa? Pramuniaga. Sambut. Ayo sekarang. Saya apa? Tengah mati. Atau mau naik ke atas, ya lihat dia. Nudukkan pada di bawah, lihat dari sikilnya. Agak deh, Pak. Nyata wakil. Kenyataan ya, Pak Nabi Tina Azzaikumullah. Masuk ke dalam ruangan yang namanya televisi besar. Di depan, di belakang. Ayo, Pak. Gitu. Berapa inch? Berapa itu? Mungkin sampai 29 inch atau 34 inch. Besar, gede. Hah, setengah mati. Ini seketok. Capek begini, ada lagi belakangnya. Kelihatan, dalam keadaan begini. Yang satu arah sebelah sini, sebelah sini. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau kamu sendirian, bisa jadi khana bitina azakumullah. Di sampingnya kamu, perempuan lagi. Soalnya kamu enggak, bukan yang mengurusi tiketnya. Iya kan? Kamu beli tiket, dapat nomor apa 2A. Kamu enggak tahu 2B-nya siapa. Tahu-tahu 2B-nya. Fala haula wala quwata illa billah. Enggak bisa istirahat. Hah? Hakata ya? Apalagi dapatnya langsung berhadapan dengan layar lebar tadi. Ini. Ada fitnah. Mau naik pesawat? Mahal. Sudah mahal begitu. Pramugarinya. Wah, wah, wah, wah. Dibikin pusing seminggu. Ayo. Untuk yang satu ini, khana kutina asyakumullah, memang seleksinya luar biasa. Ketat. Dipilih yang. Wah, wah. Ayo. Kamu masuk, naik ke tangga pesawat. Mereka udah jejer. Satu, dua, tiga, berapa? Jejer. Semuanya mesti. Silakan Pak. Silakan Pak. Nggak peduli ya jenggoten. Wala yang nggak pakai jenggot. Wala yang ngerokok. Wala yang preman. Wala bupati. Wala pejabat. Wala Pak Yai. Ente menggunakan jubah pakai imamah. Naik pesawat. Monggo Pak. Nyum. Nggak mau tugasnya begitu. Mau apa lagi? Sudah mati. Atau mau apa nundukkan pandangan ke bawah. Kita sikile. Nah iya. Mau naik ke atas, kita arah ini. Jangan mati ya, Pak. Allahu musta'an. Sekali lagi, apalagi di pesawat. Kalau sudah kamu sendirian safarnya, wallah Allah siapa sama yang kamu tadi? Dan kalinya penuh. Nah. Ya apa? Wala haula wala quwata illa billah. Safar. Kepergian ikhwan fillah jazakumullah yang kenyataan di kalangan kaum muslimin atau umat manusia di zaman sekarang ini penuh dengan yang namanya kemaksiatan. Sudah seperti itu, waktunya datang ibadah enggak berhenti. Berhentinya tergantung. Yang penting harus berhenti di tempat pemberhentian yang ditentukan. Kalau bis jurusan ini sampai sini, pemberhentiannya tempat ini. Kalau sampai tempat itu jam 7 pagi, jam 7 pagi berhentinya. Wallah alam kapan subuhnya. Dan itu yang sering kita saksikan ya khana betina azakumullah. Hah? Berangkat dari Jawa Tengah menuju ke Gresik sini. Malam. Tamam? Bayangkan. Jauh, masih belum sampai Tuban. Sudah subuh, jam 5 lebih ini. Untuk hitungannya orang sini sudah terang benderang. Ya apa ini? Seorang yang memiliki keimanan, ketakwaan, punya ilmu. Gelisah dia. Mau tidak mau, dia harus mengamalkan sholat di dalam kendaraan. Dalam kendaraan dia menyaksikan di sekitarnya, depannya, belakang dia, sampingnya dia. Ngorok, tidur dengan nyaman, dengan tenang. Tidak ada merasa kewajiban harus sholat. Kalau perempuan barangkali kita husnudzon sama dia, barangkali sedang kedatangan tamu harian, ya, tamu bulanan, barangkali. Siapa tahu. Yang laki-laki. Sampai ke tempat yang dituju untuk peristirahatan. Jam 6 pagi. Anggaplah ada yang mengatakan, tidak tahu mendapat siapa, waktu doruri. Kamu lihat, langsung menuju ke rumah makan, makan-makan minum, jebal-jebal rokokan, naik ke kendaraan lagi. Tidak ada yang terbetik untuk datang ke musholah, atau yang semisalnya. Ala haula wala quwata illa billah. Ini yang di pesawatnya, yang di kereta apinya, yang di bisnya, sama saja. Ala haula wala quwata illa billah. Sekali khana betina azakumullah. Pengalaman saya ketika pulang dari Yaman. Pepergian menggunakan pesawat Qatariyah dari Doha, Qatar menuju ke Malaysia. Itu kan panjang, perjalanan tengah malam waktu Qatar sampai Malaysia itu siang hari. Otomatis karena binti nazakumullah subuh di atas pesawat. Cepat ya. Luar biasa itu. Saya melihat jam, ini jam sekitar jam 5, sudah masuk waktu subuh. Saya berupaya apa namanya berwudu, siap-siap gantian sama istri. Baru saya mendapatkan satu rakaat subuh ini. Dalam keadaan saya sedang safar, tak ringkas salatnya itu. Pas yakti kulhu yakti. Supaya cepat. Baru satu rakaat sudah kelihatan dari jendela pesawat matahari yang terang benderang. Jam berapa ini? Tadi gelap, tahu terang benderang. Gimana lagi lata? Yang cukup mengesankan ketika di nazakumullah di samping saya, jok yang sebelahnya lagi, ada seorang. Orang biasa, lontos, gak pakai cekan, gak pakai apa. Sholat ya, kok. Masya Allah, nazam. Baru kali ini saya mendapat dari seorang yang sholat di pesawat. Karena di kendaraan. Sholat. Tapi kalau di nazakumullah, ada satu lagi temannya lagi. Ini dibangunkan sama dia, Pak Bapak. Ada orang. Waktu yang sholat ini, Pak. Sholat bagaimana? Di pesawat. Sholat, kata dia. Di sholat, maaf lagi. Kapan kita mau sholat subuhnya, katanya. Yaudah. Langsung kemudian dilap digigitkan keteknya itu. Begini. Langsung. Allah Akbar. Loh, lalu subuhnya mana? Fala haula wala quwata illa billah. Mungkin dia tayamum. Tapi saya enggak melihat bagaimana kita dia tayamum. Yang satu ini, kesan yang cukup menarik. Ada seorang awam, sholat berwudu, sholat subuh di pesawat, bangunkan orang lain untuk sholat, luar biasa. Soalnya lagi, mengenaskan. Sudah gak ngerti bagaimana hukumnya, wah kemudian, yang penting diucak-ucak ketehnya, kemudian dia satu kendaraan. Allahu Akbar. Fala haula wala quwata illa billah. Al-muhimu khanabitina azakumullah. Ini semuanya menggambarkan pada kita, bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang ini, sangat jauh dari agamanya. Jahil, bodoh tentang perkara agamanya. Dalam keadaan mereka sok paling tahu tentang perkara dunianya. Tidak mau tahu tentang perkara agamanya. Padahal ikhwan fillah jazakumullah, yang bakal ditanyakan nanti di yaumul qiyamah bukan dunianya, tapi agamanya, tapi ibadahnya, amalan dia, ketaatan dia. Kan begitu ya, Pak. Maka ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi ini semuanya sebagai seharusnya sebagai cambuk untuk kita semua. Jangan sampai terjadi pada diri kita kejadian yang sangat memalukan pada diri kaum muslimin akibat jahilnya mereka tentang perkara agama. Maka harus memberikan semangat untuk mengkaji lebih dalam tentang perkara agama ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan orang lain sombong dengan ilmu dunianya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan jabatannya, bangga dengan dunianya, biarkan mereka semuanya. Ya benih fanabitin azakumullah. Kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari azab Allah Taala dengan kita banyak-banyak beramal saleh, beribadah kepadanya, safaran wa hadara, baik ketika safar, kepergian, ataupun ketika dalam keadaan mukim, naktafi lahuna dan insyaAllah ta'ala. Kita bahas pembahasan yang lain pada waktu yang lainnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin.